Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan menguatkan keimanan kita kepadanya serta memperbaiki amal-amal ibadah kita kepadanya, terutama ibadah-ibadah hati, yaitu mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia yang terkandung di dalam setiap nama-nama Allah tersebut. Kita ringkas dari kitab Fiqih Asma'ul Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu Ta'ala. Di kesempatan ini insyaAllah kita akan mempelajari dua bab atau dua nama Allah, Al-Hamid dan Al-Majid. Bagian yang pertama, Al-Hamid. Syekh menyebutkan di dalam Al-Quran nama Allah Al-Hamid disebutkan dalam 17 ayat atau 17 kali. Di antaranya dalam surat Fatir ayat ke-15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Al-Hamid bisa kita terjemahkan maha terpuji. Surat Fatir ayat ke-15. Juga di surat Al-Hajj ayat ke-24. Wahudu ila tayyibi minal qawl wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi hidayah kepada ucapan yang baik, dan mereka diberi hidayah ke jalan Allah yang maha terpuji. Juga di surat Al-Baqarah ayat 267. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan di surat Luqman ayat ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah jemaah sekalian, di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Hamid. Lalu apa maknanya? Syekh menjelaskan, ayat alladhi lahul hamdu kulluhu. Al-Hamid itu maknanya Allah hanya dialah pemilik segala pujian. Al-Mahmud fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yang terpuji pada zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Falahu minal asma'i ahsanuha, maka dialah pemilik nama-nama yang paling indah. Wa minas sifati akmaliha, dan dialah pemilik sifat-sifat yang paling sempurna. Inilah jemaah sekalian makna nama Allah Al-Hamid, yang Maha Terpuji. Artinya, segala pujian itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena hanya Allah pemilik kesempurnaan. Allah terpuji dilihat dari sisi manapun. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Baik pada zatnya, pada nama-namanya, maupun sifat-sifatnya, termasuk perbuatan-perbuatannya dan ketetapan-ketetapannya. Perbuatan Allah semuanya terpuji, ketetapan Allah semuanya terpuji, semuanya sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu, Allah Maha Mampu membuat ketetapan yang sempurna, baik itu ketetapan takdir maupun ketetapan syariat. Perbuatan Allah menakdirkan itu sempurna. Ketetapan Allah dalam syariatnya juga Allah sempurnakan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa ada takdir buruk? Maka ketahuilah jemaah sekalian, keburukan itu bukan terdapat pada perbuatan Allah, tetapi pada apa yang Allah takdirkan, yaitu makhluknya yang buruk. Jadi bedakan ya, perbuatan Allah menakdirkan dan makhluk yang Allah takdirkan. Allah menakdirkan adanya setan, dan perbuatan-perbuatan setan itu takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Harus kita imani, kebaikan maupun keburukan adalah takdir Allah. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak mungkin menakdirkan keburukan. Kalau begitu ada pencipta lain dong selain Allah yang menakdirkan keburukan. Na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, munculnya golongan yang menyimpang termasuk dalam bab takdir, seperti golongan Qadariyah dan Mu'tazilah, itu atas dasar niat yang baik. Mereka mengira dengan begitu mereka mensucikan Allah dari keburukan, padahal malah terjatuh dalam dosa yang sangat besar, bahkan dosa terbesar, mempersekutukan Allah. Karena kalau keburukan bukan takdir Allah, berarti ada pencipta lain dong selain Allah. Jadi secara tidak langsung mereka mengatakan ada pencipta selain Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa disebut majusi? Karena orang majusi itu beriman kepada dua, terang dan kegelapan, cahaya dan kegelapan. Cahaya menurut mereka pencipta kebaikan, kegelapan itu pencipta keburukan. Maka Ahlus Sunnah, orang yang beriman kepada Allah, mengimani semuanya ciptaan Allah, kebaikan maupun keburukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Maka jemaah sekalian, adanya setan, adanya perbuatan setan, adanya orang-orang yang menjadi pengikut setan, itu semua takdir Allah. Adanya dosa-dosa yang mereka lakukan, itu semua takdir Allah. Tapi Allah tidak disebut telah berbuat buruk. Kenapa? Takdir Allah sempurna. Yang buruk adalah setan itu sendiri dan perbuatan-perbuatannya, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya, dan perbuatan-perbuatan mereka. Di situ letak keburukannya, bukan pada perbuatan Allah menakdirkan mereka. Karena Allah juga maha hikmah. Sudah pernah kita bahas, apapun yang Allah tetapkan mengandung hikmah. Allah ciptakan keburukan, takdirkan keburukan karena ada hikmah-hikmah yang baik. Itulah yang Allah cintai. Allah takdirkan adanya setan bukan karena Allah mencintai setan. Yang Allah cintai adalah hikmah di balik itu, yaitu adanya orang-orang yang sabar menghadapi gangguan setan dan godaannya, serta kita berjihad di jalan Allah menghadapi setan dan bala tentaranya. Baik, jadi perbuatan Allah semuanya baik, maka Allah terpuji atas semua perbuatannya, terutama ketetapan syariatnya. Ketetapan syariatnya mengandung kebaikan, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Terlebih lagi Allah telah menegaskan syariat Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi Islam sempurna karena Allah yang maha mampu menyempurnakannya. Maka segala kesempurnaan milik Allah, sehingga dia layak dipuji. Baik, kemudian Syekh mengutip penjelasan Syekhul Islam bahwa sebab Allah itu dialah satu-satunya pemilik segala pujian, itu dilihat dari dua sisi. dilihat dari dua sisi? Atau mengapa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena dua sisi? Yang pertama, karena kebaikan dan kenikmatan yang Dia berikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya dan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun secara garis besarnya, nikmat Allah terbagi dua. Yang pertama, nikmat yang bersifat duniawi. Ini Allah berikan kepada seluruh makhluk, manusia dan selain manusia, mukmin dan kafir, semuanya dapat. Semuanya dapat nikmat dunia. Diberi kehidupan itu sudah nikmat dunia. Diberi rezeki berupa makanan, minuman, itu nikmat dunia. Diberi kesehatan, dianugerahkan keluarga, pasangan-pasangan, anak-anak, itu semua nikmat dunia. Diberikan rumah, kendaraan, itu semua nikmat dunia. Maka yang mendapat nikmat ini, semua manusia, muslim maupun kafir, yang mendapat segala nikmat dunia. Begitu pula makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Allah berikan nikmat dunia kepada seseorang, belum menjadi sebuah tanda bahwa Allah mencintainya. Karena orang kafir pun diberikan nikmat dunia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Subhanallah. Karena dunia ini rendah, maka orang kafir pun diberikan nikmat dunia. Makanya kita jangan silau, jangan pula iri melihat orang kafir bergelimang harta kekayaan dunia. Dan justru itu bagian dari azab kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat seorang hamba diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia senangi, padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj, azab yang datang kepadanya dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Hatinya, sehingga dia enggak tobat-tobat, dia semakin terjerumus dalam dosa karena nikmat dunia yang dia senangi datang melimpah ruah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima udu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, yaitu mereka melanggar aturan-aturan Allah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Kata Allah, "Kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru." Kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala arah. sampai ketika mereka telah bergembira serta menyombongkan diri, maka kami azab mereka tiba-tiba. Maka mereka pun berputus asa karena sudah tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Jadi jemaah sekalian, nikmat dunia itu menjadi kebaikan kalau kita syukuri. Para ulama salaf dulu mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Jadi hati-hati. Ini nikmat dunia. Allah semuanya yang memberikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak syukuri, itu menjadi malapetaka bagi kita. Sebaliknya kalau kita syukuri, maka dia menjadi kebaikan yang melimpah, lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Dan juga menyebabkan Allah memberi ganjaran yang baik dan menambah nikmat itu bagi kita ketika kita mensyukuri nikmat tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, nikmat hidayah, nikmat agama. Maka ini lebih besar dibanding yang pertama. Dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin mengukur sebesar apa cinta Allah kepada kita, ukurlah pada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak amal ibadah kita, semakin kuat keimanan kita, berarti semakin besar hidayah dan cinta Allah kepada kita. Inilah kebaikan terbesar dalam hidup kita, tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita, kita bisa mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Inilah nikmat terbesar dalam hidup, karena ini jaminan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita bisa melaksanakan solat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan semua amal-amal soleh. Inilah nikmat terbesar dalam hidup kita. Maka jemaah sekalian, sebagaimana nikmat dunia kita dikasih makan oleh Allah, kita memuji Allah. Begitu pula nikmat ibadah lebih layak untuk kita memuji Allah, sebab itu nikmat yang lebih besar. Itulah sebabnya kita memuji Allah, karena betapa banyak nikmat, betapa banyak anugerah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang sifatnya duniawi maupun agama atau hidayah atau akhirat. Maka keduanya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita pahami, sesungguhnya di balik musibah juga ada kenikmatan. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika tertimpa musibah masih memuji Allah, alhamdulillah ala kulli halin, ucapan beliau ketika ditimpa musibah, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena hakikatnya di balik musibah ada kenikmatan. Nikmat pahala sabar, nikmat terhapusnya dosa. Ini minimalnya, nikmat terhapusnya dosa. Kalau kita sabar, nikmat pahala sabar juga dapat. Juga mungkin nikmat penggantian dengan yang lebih baik. Ada orang kehilangan sesuatu di dunia yang dia sukai, maka dengan kesabarannya dan doanya kepada Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka malah bersyukur kalau ditimpa musibah. Ini subhanallah, tingkatan tertinggi orang yang tertimpa musibah. Mereka bersyukur kepada Allah. Tingkatan yang lebih rendah lagi, ridho mereka, rela ditimpa musibah. Tingkatan yang lebih rendah lagi dan paling minimalnya adalah sabar. Jadi orang yang sabar itu sudah paling minimal. Lebih tinggi dari sabar, ridho. Lebih tinggi dari ridho adalah syukur. Tingkatan yang haram, yang tidak boleh adalah marah. Enggak senang dia dengan musibah. Ini tidak boleh. Jadi ini empat tingkatan. Orang yang marah, orang yang sabar, orang yang ridho, dan orang yang bersyukur. Orang-orang yang sempurna imannya, para nabi dan rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, subhanallah, mereka sampai pada tingkat kesyukuran saat ditimpa musibah. Mereka pun memuji Allah dan luar biasa pahalanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah berfirman kepada para malaikat, "Qabattum walada 'abdi." Kalian telah mengambil anak hambaku. "Qabattum thamarata fuadi." Kalian telah mengambil buah hatinya, yaitu malaikat maut ketika mewafatkan anak seorang hamba. Ini bagi setiap orang tua tentunya sebuah pukulan berat ketika anaknya wafat. Sampai dalam hadis ini ternyata Allah sendiri yang menamakan anak itu adalah thamaratu fuad, buah hati bagi orang tua. Itu penamaan dari Allah dalam hadis qudsi ini. Para malaikat menjawab, "Na'am." Ya, tentu Allah Maha tahu. "Wa madza qala 'abdi?" Lalu kata Allah, "Dan apa yang dikatakan oleh hambaku?" Tentu Allah Maha mengetahui apa yang dia katakan. Maka malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja." Hambamu memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang kehilangan anak ini, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kata Allah? "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hamba-Ku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan rumah itu sebagai rumah alhamdu, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jemaah sekalian, ini balasan bagi orang tua yang kehilangan anak lalu dia baca ini, dia puji Allah. Karena di balik itu ada kenikmatan, di balik musibah ada kenikmatan, sampai Allah pun memberikan nikmat yang besar, dia sudah dijamin masuk surga dengan adanya rumah untuk dia di surga. Makanya kita menghadapi musibah, hendaklah kita sabar dan mengharap pahala dari Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengapa kita memuji Allah? Karena betapa banyaknya kebaikan, betapa luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga memuji Allah itu bagian dari kesyukuran. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memuji Allah? Karena Allah satu-satunya zat yang memiliki segala kesempurnaan, segala keindahan, segala kebaikan, tidak mengandung keburukan sedikit pun pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada semua perbuatan-perbuatannya, maka dia layak untuk dipuji. Dia pemilik segala kebaikan, keindahan, kesempurnaan, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk kita berikan segala pujian. Dia pemilik segala pujian karena dia pemilik kesempurnaan. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, konsekuensinya apa? Ketika kita mengenal nama Allah Al-Hamid dan makna yang terkandung di dalamnya, konsekuensinya adalah kita mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata dan tidak mempersekutukan Allah sedikitpun, tidak dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan al-asma' wa sifat. Kemudian kita tunduk dengan semua ketetapannya. Ini konsekuensinya, ini pengamalannya. Kalau kita mengenal nama Allah Al-Hamid dengan sebenar-benar pengenalan, tentulah kita pasti mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, dan kita tunduk terhadap semua ketetapannya, baik ketetapan takdir maupun ketetapan syariat. Karena orang yang berbuat syirik, jemaah sekalian, berarti dia tidak memuji Allah, malah sebaliknya yang dia lakukan yaitu menghina Allah, sebab dia samakan Allah dengan makhluk. Ada makhluk yang dia yakini bisa mencipta, ada makhluk yang dia yakini menguasai alam ini atau sebagian alam, ada makhluk yang dia yakini maha mampu mendengarkan dan maha mampu mengabulkan doa-doa atau meneruskan kepada Allah. Itu kan penghinaan terhadap Allah. Ada makhluk yang dia yakini punya sebagian sifat Allah. Gak ada gunanya mereka sholat atau membaca surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi perbuatan mereka menghina Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tapi ada pula yang masih mengaku muslim, seperti sebagian sufia ekstrim. Mereka meyakini ada wali-wali khusus, macam-macam mereka beri nama. Ada wali kutub, ada wali gauth. Katanya wali-wali ini spesial, mereka penjaga bumi, mereka bisa dimintai tolong. Subhanallah, ini penghinaan kepada Allah. Lalu apa gunanya mereka ucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi orang yang paham hakikat nama Allah Al-Hamid dan ucapan Alhamdulillah, tidak mungkin dia mempersekutukan Allah. Begitu pula orang-orang yang berkata Allah punya anak, itu kan menyamakan Allah dengan makhluk. Yang punya anak itu makhluk. Kalau hamba mengatakan Allah punya anak, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Itu penghinaan kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat murka terhadap orang yang berkata Allah punya anak. Dan sedari kecil kita hafal ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Ini subhanallah surat yang sudah kita hafal sejak kecil. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiba-tiba setelah kita dewasa, kita diajarkan kalau mereka merayakan hari lahir anak Allah, kita jangan salahkan. Kita harus toleransi, ikut merayakan, atau minimalnya beri ucapan selamat, atau minimal lagi jangan salah-salahkan. Subhanallah, apa gunanya dari kecil kita hafal lam yalid walam yulad? Gak ada gunanya lagi. Kalau kita membenarkan orang yang merayakan hari lahir anak Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan toleransi. Itu penghancuran terhadap akidah yang sudah kita pelajari dari kecil. Dan di sini Syekh menyebutkan ayat surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dan katakanlah alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Perhatikan jemaah sekalian. Kenapa kita memuji Allah? Karena Dia sempurna. Dia tidak seperti makhluk yang punya anak. Jadi kalau orang mengatakan Allah punya anak, dia tidak memuji Allah, dia melecehkan Allah. Walam yakun lahu syarikum fil mulki, dan tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaan. Perhatikan. Kalau ada orang berbuat syirik, meyakini ada sekutu bagi Allah, berarti dia tidak memuji Allah. Dia menghina Allah. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhull, dan dia tidak butuh penolong untuk mengangkat dia dari kehinaan. Allah yang maha mulia, tidak ada kehinaan sedikit pun padanya, dan tidak bisa ditimpa kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah dia dengan sebenar-benarnya, agungkanlah dia dengan seagung-agungnya. Ini hakikat alhamdulillah. Kita agungkan Allah, kita puji Allah, maka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita tunduk kepada syariatnya. Kalau kita yakin Allah Al-Hamid yang maha terpuji, seharusnya terhadap semua syariatnya kita tunduk patuh. Karena pastilah syariatnya itu yang sangat baik, karena datang dari Allah yang maha terpuji, pemilik segala kesempurnaan. Pastilah dia maha mampu untuk menyempurnakan syariatnya. Tapi faktanya apa? Banyak orang-orang yang seakan merasa dia bisa lebih sempurna dari Allah. Allah sudah tetapkan syariat, dia buang syariat Allah, dia ganti dengan syariat yang dia buat-buat, aturan-aturan hukum yang mereka ada-adakan, seakan mereka merasa lebih sempurna dari Allah. Mungkin mereka tidak katakan, tapi itu fakta. Perbuatan mereka seakan merasa lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengakui kesempurnaan Allah Tabaraka wa taala. Padahal di antara mereka mungkin masih solat dan dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk jemaah sekalian, kalau orang paham makna nama Allah Al-Hamid ini, enggak mungkin dia berbuat bid'ah. Karena cara beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua dari Allah. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buat-buat. Subhanallah, Nabi pun enggak buat-buat sendiri. Kok ada umatnya merasa berhak untuk membuat-buat sendiri amal-amal ibadah yang tidak beliau contohkan? Amal ibadah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW semuanya diajarkan oleh Allah. Wabidzalika umirtu, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan itulah yang diperintahkan kepadaku, yaitu Allah yang memerintahkan beliau, bukan beliau buat-buat sendiri. Makanya cara ibadah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup. Kalau kita nambah-nambah lagi, seakan kita mengatakan Allah tidak mampu menyempurnakan cara beribadah kepadanya. Maka ini bertentangan dengan keimanan kita terhadap nama Allah Al-Hamid. Jadi jemaah sekalian, inilah konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah, kepada namanya Al-Hamid. Kemudian yang berikutnya Al-Majid. Al-Majid bisa kita terjemahkan Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung atau Maha Mulia juga bisa. Dan dua nama ini juga disebutkan secara bersamaan di dalam Al-Quran, Al-Hamid dan Al-Majid. Di antaranya dalam surat Hud ayat 73, Allah mengatakan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian wahai ahlul bait. Maksudnya di sini adalah Nabi Lut dan keluarga beliau yang mengikuti beliau. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah dialah hamid yang maha terpuji, majid yang maha mulia atau maha agung. Ayat yang lain, surat Al-Buruj ayat 14-15, Allah berfirman wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Syekh menjelaskan penyebutan dzul arsyil majid, Allah pemilik arsy yang mulia atau yang agung, itu ada dua bacaan dan keduanya sahih. Bisa dibaca Zul Arshil Majidi, artinya pemilik arsh yang agung, arshnya yang agung. Tapi juga bisa dibaca Zul Arshil Majidu, artinya pemilik arsh Allah yang maha agung. Jadi ini dua ayat saja dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Al-Majid. Dalam hadis juga sangat banyak, di antaranya dalam salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca, selalu kita baca dalam salat kita, innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau hamid serta majid. Baik. Apa maknanya? Kata Syekh, wa ma'nahu wasi'us sifat azimuha. Makna nama Allah Al-Majid adalah keagungan sifat-sifat Allah yang sangat luas. Artinya semua sifat Allah sangat luas keagungannya. Kathirun nu'ud karimuha. Semua sifat-sifat Allah sangat mulia, kemuliaannya melimpah. Fal majid yarji'u ila azamati awsafihi wa kathratiha wa sa'atiha. Maka makna al-majid kembali kepada makna keagungan sifat-sifatnya, banyaknya dan luasnya. Wa ila azamati mulkihi wa sultanihi, dan juga kepada keagungan kerajaannya dan kekuasaannya. Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaq wal jalalil mutlaq wal jamalil mutlaq, dan juga maknanya kembali kepada keesaan Allah dalam kesempurnaannya yang mutlak, keagungannya yang mutlak, dan keindahannya yang mutlak. Yang mutlak itu maknanya yang menyeluruh, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Inilah jemaah sekalian arti nama Allah Al-Majid. Jadi kalau kita sederhanakan, bisa kita terjemahkan Maha Agung lagi Maha Mulia. Atau bisa juga salah satunya saja, Maha Agung atau Maha Mulia dalam bahasa kita. Bahasa kita itu bukan nama Allah ya, itu hanya terjemahan. Jadi harus dibedakan antara terjemahan nama Allah dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemahan itu seringkali hanya mendekati maknanya, tidak menampilkan maknanya secara utuh. Makanya kita berdoa tetaplah menggunakan bahasa aslinya, yaitu Al-Majid ataupun Al-Hamid dan lain-lain. Jangan gunakan terjemahannya. Iya. Jadi jemaah sekalian, antara Al-Hamid dan Al-Majid memiliki hubungan yang sangat erat sehingga seringkali disebutkan secara bersamaan. Apabila pada Al-Hamid terkandung makna kesempurnaan sifat-sifat Allah yang tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun, maka pada Al-Majid mengandung keagungan dan kemuliaan seluruh sifat-sifat Allah. Jadi ini berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dua hadis sebagai penutup yang cukup panjang, insyaallah kita bacakan. Di dalamnya terkandung dua nama ini, Al-Hamid dan Al-Majid. Ini sebagai penutup pembahasan kita. Ada dua hadis yang disebutkan oleh Syekh, terkandung padanya dua nama ini. Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta akan aku kabulkan. Makna salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Jadi hadis ini di dalamnya terdapat dalil salah satu penamaan surat Al-Fatihah adalah solat. Itu dibuktikan dalam lanjutan hadisnya. Yang dimaksud Allah membagi solat di sini adalah surat Al-Fatihah, bukan maknanya solat secara keseluruhan. Dan juga menunjukkan kepada kita Al-Fatihah itu adalah bagian terpenting dalam solat kita. Sehingga ketika kita membacanya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk dalam sholat. Dan juga sangat penting kita memahami arti Al-Fatihah. Jangan sampai kita baca tapi kita gak tahu artinya, dan hadirkan hati kita saat membacanya. Maka hadis ini akan menjelaskan kepada kita, ternyata surat Al-Fatihah itu dialog langsung antara kita dengan Allah saat kita baca dalam sholat. Bagaimana mungkin kita baca tapi hati kita gak hadir, padahal kita sedang berdialog dengan Allah, atau kita gak ngerti apa yang kita ucapkan? Maka pahami dengan baik, bacalah tafsir surat Al-Fatihah. Di antaranya yang paling bagus tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula Syekh As-Sa'di. Ini dua tafsir yang sangat ringkas, sangat mudah tapi juga cukup mendalam mengkaji surat Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, ini juga dalil pendapat ulama yang mengatakan bahwa awal surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, sedangkan bismillahirrahmanirrahim tidak masuk dalam Al-Fatihah, dia adalah pembuka surat. Jadi memang ada khilaf ulama. Maka ulama yang berpendapat Al-Fatihah bukan dimulai dari basmalah tapi hamdalah, ini diantara dalilnya. Maka apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, dan apabila hamba mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, asna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, maliki yaumiddin, dan apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan. Qala Allah Ta'ala, majjadani 'abdi, Allah berfirman, hambaku mengagungkan aku. Jadi jemaah sekalian, seperti kata Syekh tadi, makna Al-Majid itu juga kembali kepada keesaan Allah dalam kekuasaannya dan kesempurnaannya dalam kekuasaan tersebut. Dia Maha Kuasa. Makanya di sini ketika hamba mengatakan Allah raja di hari pembalasan, dialah penguasa di hari kiamat, Allah mengatakan majjadani abdi, dari nama Allah Al-Majid, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Jadi dari sini kita bisa pahami hubungan nama Allah Al-Majid dengan keagungannya dalam kekuasaannya. Dan tentu Allah Maha Kuasa di dunia ini juga, bukan hanya di hari kiamat. Tapi di dalam surat Al-Fatihah disebutkan Allah penguasa di hari kiamat untuk mengingatkan kita bahwa semua perbuatan kita akan ada pembalasan di hari kiamat, dan Allah Maha Mampu untuk melakukannya. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apabila hamba mengatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, qala, Allah berkata, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dengan hambaku. Jadi jemaah sekalian, berarti ini ayat keempat. Karena dibagi dua, Al-Fatihah kan 7 ayat. Di awal hadis dikatakan dibagi dua. Kalau 7 ayat dibagi dua, berarti di ayat keberapa? Yang keempat kan? Jadi 3,5, 3,5. Kalau dibagi dua, maka inilah ayat yang keempat. Sekali lagi ini menguatkan pendapat Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di ayat yang keempat Allah katakan, ini antara aku dengan hambaku. Jadi ini yang dibagi dua. Setelahnya berarti 3 ayat lagi. Maka jadi 3,5, 3,5. Wali abdi masa'al, lalu kata Allah, dan bagi hambaku apapun yang dia minta akan aku kabulkan sesuai dengan janji Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Fa idza qala, maka apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah jalan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang setiap hari kita minta di dalam Al-Quran. Tapi dalam hidup kita banyak orang tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Merekalah yang Allah berikan nikmat. Nikmat apa yang dimaksud? Ilmu dan amal. Nikmat ilmu dan amal. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dalam ayat ini dari dua jalan. Yang pertama, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdolin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Dan pemimpin mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Nabi SAW sendiri menafsirkan makna al-maghdub alaihim waladdolin al-yahud wan nasara. Kata Nabi SAW, yang dimurkai adalah Yahudi, yang sesat adalah Nasrani. Jadi setiap hari kita mohon kepada Allah agar tidak menjadi pengikut mereka. Tapi sangat disayangkan, banyak orang baca ayat ini, dia tidak paham, amalannya malah mengikuti mereka. Ada yang punya ilmu tidak diamalkan, ada yang beramal tanpa ilmu. Maka ketika hamba mengucapkan ini, qala, Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis qudsi yang sangat agung. Di situ ada penyebutan pembahasan kita, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Baik. Kemudian berikutnya, rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Syekh menyebutkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahih beliau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan, mereka mencari para ahlu dzikir. Mereka mencari ahlu dzikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna berzikir di sini mencakup semua bentuk zikir, termasuk majelis ilmu. Termasuk majelis ilmu. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidha wajadu qauman yadhkurun Allah. Maka apabila mereka mendapati satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah. Jemaah sekalian, ini juga dijadikan dalil oleh orang yang membenarkan zikir berjamaah. Karena dalam ayat ini dikatakan satu kaum yang berzikir kepada Allah, padahal tidak ada sisi pendalilan di situ. Karena mereka berzikir kepada Allah tidak otomatis bermakna mereka mengeluarkan satu suara atau dipimpin oleh seseorang lalu yang lain mengikuti seperti sebuah kor. Maka cara berzikir seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak memahami hadis ini bolehnya zikir berjamaah, tidak mereka praktekkan cara berzikir seperti itu. Sama seperti kalau kita mengatakan murid-murid sedang belajar di perpustakaan atau sedang membaca buku di perpustakaan, Apakah itu bermakna mereka membaca satu buku yang sama dan membaca dengan satu suara seperti sebuah kor? Kan tidak otomatis bermakna seperti itu. Jadi begitu pula hadis ini, mereka berzikir bukan berarti mereka berzikir bersama-sama. Maka apabila para malaikat menemukan orang-orang yang sedang berzikir ini, tanadau, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, marilah kalian kepada hajat kalian, yaitu tugas yang Allah berikan kepada kalian. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samaid dunya. Maka para malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi bayangkan besarnya para malaikat tersebut. Qala, di dalam hadis-hadis lain mereka juga memohonkan ampun, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Bukan sekedar mereka meliputi dengan sayap-sayap mereka, tapi mereka juga mendoakan untuk orang-orang yang hadir di majelis itu. Makanya kita khawatir orang yang tidur di majelis, dia enggak didoakan malaikat. Karena kan di sini dikatakan dia berzikir, bukan tidur. Begitu pula yang main HP, yang ngobrol-ngobrol, ini kita khawatir dia enggak dapat keutamaan ini. Mudah-mudahan enggak tersinggung. Karena enggak ada di sini insyaallah. Atau enggak ada bedanya. Baik, jadi yang didoakan malaikat, yang diliputi oleh malaikat, orang yang berzikir. Termasuk sebesar-besar zikir adalah dia belajar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama mempelajari nama-nama Allah. Ini ilmu yang paling tinggi. Maka jemaah sekalian, ini diantara keutamaan menghadiri majelis ilmu. Jangan kita remehkan. Kita perlu rahmat Allah dan ampunannya melalui doa para malaikat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Maka Allah bertanya, Rob mereka bertanya kepada mereka, dan tentu dia lebih mengetahui daripada mereka apa yang dikatakan hamba-hambaku. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqul, malaikat menjawab, yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu, wa yukabbirunak, bertakbir mengagungkanmu, wa yahmadunak, mereka memujimu, wa yumajjidunak, dan mereka mengagungkanmu. Di sini pembahasan kita. Disebutkan di sini mereka memujimu dan mengagungkanmu. Ini konsekuensi kita mengamalkan nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid. Qala fayakul hal ra'awni, maka Allah berfirman, apakah mereka melihat aku? Fayakulun, malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Mereka tidak melihatmu. Qala fayakul kaifa law ra'awni, Allah berfirman, bagaimana kalau mereka melihat aku? Qala yakulun, maka malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andai mereka melihatmu, maka mereka akan lebih semangat ibadah, lebih hebat dalam mengagungkanmu, lebih banyak dalam bertasbih mensucikanmu. Subhanallah jemaah sekalian, kalau kita melihat Allah, maka tentu ibadah kita lebih baik, pengagungan dan pensucian kita kepada Allah lebih banyak. Qala yakul, maka Allah berfirman, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Qala yas'alunakal jannah, para malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Qala yakul wa hal ra'awha, Allah berfirman, apakah mereka telah melihat surga? Qala yakuluna la wallahi ya rab ma ra'awha. Malaikat menjawab, tidak demi Allah wahai rab, mereka belum melihat surga. Qala fayakul fa kaifa law annahum ra'awha, Allah berfirman, maka bagaimana jika mereka telah melihat surga? Qala yakulun, malaikat menjawab, law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbah. Andai mereka melihat surga, maka mereka akan lebih semangat menggapainya, lebih sering memintanya, dan lebih besar keinginan mereka untuk masuk surga. Subhanallah, ini andai kita melihat surga. Qala famimma yata'awwadzun, lalu Allah berfirman, maka dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qala yakuluna minan nar, malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan kepadamu dari api neraka. Qala yakul wa hal ra'uha, kata Allah, apakah mereka telah melihat neraka? Qala fayakulun la wallahi ya rab ma ra'uha, malaikat menjawab, tidak demi Allah wahai rab, mereka belum melihat neraka. Qala yakul fa kaifa law ra'uha, kata Allah, maka bagaimana jika mereka telah melihat neraka? Qala fayakulun, malaikat menjawab, law ra'uha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha makhafatan, andai mereka melihat neraka, maka mereka akan lebih keras atau lebih semangat untuk lari dari neraka dan lebih takut terhadap neraka tersebut. Qala fayakul, lalu Allah berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku persaksikan kepadamu wahai malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka. Subhanallah, inilah jemaah sekalian di antara hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan menghadiri majlis ilmu, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqulu malakun minal malaikah, berkatalah salah satu malaikat, fihim fulanun laisa minhum innama jaa lihajatin, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada fulan, sebenarnya bukan bagian dari mereka, dia datang karena satu hajat. Qala, kata Allah, humul julasa la yashqa jalisuhum, mereka adalah orang-orang yang bermajlis tidak merugi siapapun yang bermajlis dengan mereka. Jadi orang yang datang pun walaupun dia tidak niat untuk berzikir bersama mereka hanya karena satu hajat kepada salah seorang dari mereka, itu bisa kecipratan dapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan majelis ilmu. Iya. Tapi dia datang bukan untuk mengganggu. Kalau dia mengganggu malah dapat dosa. Orang lagi belajar dia ajak ngomong atau dia berisik, malah dia dapat dosa. Iya. Jemaah sekalian, inilah dua hadis di dalamnya ada penyebutan tentang pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid. Satu faedah lagi jamaah sekalian, satu faedah lagi sangat penting. Ada sebuah rahasia mengapa tasyahud kita ditutup dengan innaka hamidum majid, yaitu dalam salawat kita, salawat Ibrahimiyah kita baca dalam tasyahud ataupun di luar tasyahud kita baca salawat ini, memohon salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu kita tutup dengan innaka hamidum majid. Maka karena salawat itu kita minta kepada Allah agar dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan kebaikan, sehingga sangat cocok untuk kita tutup salawat kita dengan dua nama Allah, Al-Hamid dan Al-Majid. Karena di dalam Al-Hamid terkandung Allah yang memberikan segala kebaikan, sedangkan di dalam Al-Majid terkandung makna kebaikan Allah sangat luas, sangat banyak. Sehingga yang kita minta kepada Allah sebenarnya bukan sesuatu yang belum Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah Allah berikan, cuma kita mohon tambahannya. Sehingga cocok kalau kita sebut nama Allah Hamidum Majid, dan ini termasuk kategori tawassul. Kita bertawassul dengan nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid dalam salawat kita. Dan ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang bodoh yang mengatakan, kalau begitu Nabi Muhammad SAW belum selamat dong, karena kita masih disuruh mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Maka kita katakan, beliau sudah dijamin selamat, beliau sudah pasti masuk surga. Permintaan kita agar Allah mencurahkan salawat dan salam itu minta tambahan, bukan karena beliau belum selamat, tapi minta tambahan curahan kebaikan untuk beliau. Ini juga dalil sebagian orang Nasrani untuk memurtadkan umat Islam dengan membuat umat Islam ragu-ragu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, inilah penjelasan singkat dua nama Allah, Al-Hamid dan Al-Majid. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Tentang bayar fidyah puasa orang hamil, apakah bisa langsung 30 hari atau dikeluarkan per hari? Boleh langsung 30 hari, tidak masalah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengamalkan seperti itu. Jadi beliau buat makanan untuk 30 orang, langsung beliau undang 30 orang untuk makan bersama. Dan ini salah satu cara bayar fidyah. Buat makanan jadi, lengkap dengan lauknya. Setiap satu hari puasa yang kita tinggalkan, atau yang kita sudah tidak sanggup berpuasa, maka satu porsi sampai kenyang untuk satu orang. Berarti kalau 30 hari, 30 porsi. Tapi afwan, ini fidyah, pendapat yang kuat adalah untuk orang tua yang sudah tidak sanggup puasa dan orang sakit yang sudah tidak diharap kesembuhannya. Sedangkan untuk wanita hamil, pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada fidyah, namun qadha. Walaupun qadha-nya banyak, tidak masalah, dia boleh mencicil dan lakukan semampunya. Andai sudah mencoba untuk mengqadha lalu di tengah hari merasa berat, tidak sanggup meneruskan, atau melihat anak yang lagi disusui atau dikandung dikhawatirkan tertimpa bahaya, ya enggak mengapa untuk berbuka. Jadi enggak usah khawatir, tidak mengapa berbuka jika mencoba untuk mengqadha tidak sanggup atau sekedar khawatir bahaya. dan bisa dicicil. Ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, karena ada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allaha wada'a 'anil musafiri syatra salati was-saumi wa 'anil hubla wal murdi syatra saumi as-saumi." Sesungguhnya Allah meringankan separuh solat dan puasa dari musafir, dan juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Hadis ini menunjukkan wanita hamil dan menyusui jika khawatir atau merasa berat atau tidak sanggup berpuasa, boleh berbuka. Dan hadis ini menunjukkan Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Musafir kewajibannya apa? Kalau enggak puasa, qadha atau fidyah? Qadha. Maka begitu pula bagi wanita hamil. Begitu pula kalau dikiaskan dengan orang sakit. Orang sakit itu ada dua. Sakit yang masih dapat diharapkan kesembuhannya, kewajibannya adalah qadha. Yang kedua, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, kewajibannya adalah fidyah. Maka wanita hamil lebih tepat dikiaskan kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya atau sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya? Tentu yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka kewajibannya adalah qadha. Sehingga kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, pendapat sebagian sahabat fidyah itu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sahabat yang lain memfatwakan qadha saja. Jadi dari di kalangan sahabat pun ada perbedaan pendapat ini. Iya. Ya, pendapat yang kuat adalah pendapat sahabat yang berfatwa qadha saja tanpa ada fidyah. Walaupun puasanya banyak, karena tahun ini hamil misalkan, tahun depan masih menyusui, tahun depan hamil lagi, dan seterusnya, tidak masalah, dicicil dan dilakukan semampunya. Iya. Dan ibadah puasa itu terkandung pendidikan yang sangat penting bagi kaum wanita, pendidikan sabar dan lain-lain. Kalau mereka fidyah saja, maka dikhawatirkan mereka tidak dapatkan pendidikan ini. Ini penting bagi ibu-ibu untuk sabar, terutama di hari-hari ini nih, menghadapi anak sekolah online, belum menghadapi suami lagi, harus sabar. Jadi ini penting. Dalam puasa ada pendidikan. Kalau enggak puasa, maka sangat disayangkan tidak mendapat pendidikan dan juga pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah. Iya. Pahala sabar, pahala ikhlas dan lain-lain. Karena keikhlasan orang berpuasa itu besar sekali. Karena orang enggak bisa pastikan dia sedang puasa kan? Hanya Allah yang tahu pasti dia sedang puasa atau tidak. Sedangkan orang enggak bisa tahu. Sehingga nilai keikhlasannya sangat besar. Iya. Jadi sangat disayangkan kalau enggak puasa, akan hilang banyak kebaikan-kebaikan. Baik. Sebagai tambahan, bagi orang tua yang sudah tidak sanggup puasa dan orang sakit yang sudah tidak diharapkan atau sulit diharapkan kesembuhannya, jadi pertama itu tadi, mereka bayar fidyah dengan cara memberi makanan jadi. Cara yang kedua adalah memberi bahan makanannya, yaitu bahan makanan pokoknya, walaupun tanpa lauk tidak mengapa. Contohnya beras saja, dan ukurannya adalah setengah sok. Setengah sok itu kurang lebih 1,5 kilogram. Kalau dikali 30, berarti 45 kilogram beras. Boleh diberikan kepada 30 orang atau kurang daripada itu, tidak mengapa. Yang penting yang dikeluarkan adalah sesuai dengan yang ditetapkan. Beda dengan kafarah, memberi makan karena kafarah, seperti orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Sebelumnya bebaskan budak, kalau enggak bisa maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa, memberi makan 60 orang. 60 orang ini harus betul-betul 60. Enggak bisa 60 porsi dikasih ke 30 orang saja. Harus 60 orang miskin dia cari, dia dapatkan. Barulah terbayar dosanya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dan di samping dia juga harus tobat dan qada puasanya tersebut. Doa mustajab orang yang berpuasa menjelang berbuka itu, apakah waktu setelah asar sampai dengan maghrib atau menjelang maghrib? Menjelang berbuka, menjelang maghrib. Dan ada juga dalil sepanjang puasa, dari awal puasa sampai akhir puasa. Jadi mulai dari fajar sampai berbuka puasa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 3 doa yang pasti dikabulkan, yaitu da'watus sha'im. Di antaranya doa orang yang berpuasa. Orang berpuasa berarti dari awal sampai akhir. Tapi memang ada dalil-dalil khusus yang lebih menekankan di akhir puasanya menjelang berbuka. Jadi ada 2 waktu, waktu yang umum dan waktu yang khusus. Waktu yang umum, selama berpuasa dianjurkan banyak berdoa, dan lebih dianjurkan di akhir waktu menjelang berbuka, lebih dianjurkan lagi. Iya, ditambah lagi di bulan Ramadan, maka lebih banyak lagi sebab-sebab doa kita dikabulkan. Maka perbanyak doa di bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan menganugerahkan kepada kita hidayah untuk memperbanyak ibadah serta menggapai ampunannya di bulan Ramadan. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.